الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan Darul Bahiyah Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab fi ahkamil mahr. Qala rahimahullahu taala, qala Al-Imam Syaukani, al-mahr wajib. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa al-mahr hukumnya adalah wajib, bisa dikatakan mahar, bisa juga dikatakan as-sadaq, boleh as-sadaq, boleh as-sidaq. Nah, di fathah sad juga boleh dengan kasrah. Tetapi yang masyhur dengan fathah as-sadaq, sebagaimana dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yaitu as-sadaq khairus sadaq aisyaruhu. Baik. Babul mahr atau babu as-sadaq. As-sadaq di sini disyariatkan ijma para ulama bahwa al-mashru' sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisa, dan berikanlah kepada para wanita sadaqatuhunna nihlah. Wa atun nisa sadaqatuhunna nihlah, dan berikanlah kepada wanita sadaqatihinna nihlah sebagai pemberian. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian. Dikatakan oleh para ulama bahwa nihlah kila bima'na al-mahr wa kila bima'na al-hibah. As-sadaq yani diambil dari kata as-sidqu, as-sadaq diambil dari kata as-sidqu. Nah, kenapa dikatakan as-sidqu? Sidqu yang mempunyai arti yaitu kejujuran. Sidq mempunyai arti yaitu ketulusan. Nah, itu dengan sebab pernikahan mahar yang diberikan kepada istrinya adalah merupakan membuktikan ketulusan cinta seorang suami terhadap istrinya, sehingga diberikan sedekah mahar sebagai pemberian kepada istrinya, dari kata sidq, kejujuran atau ketulusan. Baik. Al-sadaq di sana ada beberapa macam penamaan. Bisa dinamakan nihlah sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Juga bisa bima'na faridah, bisa bima'na al-ajr, hiba, sadaq, al-mahr juga. Sebagaimana mengatakan ada 8 penamaan asma dalam as-sadaq. Nah, semuanya bimana wahid itu sadaq. Yani bimana mahr dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نهى عن مهر بغي مها عن مهر بغي Rasulullah itu melarang tentang mahar, imbalan dari al-baghi. Al-baghi yaitu imbalan seseorang melakukan perzinahan. Nah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wal mahr wajib. Al-mahr hukumnya adalah wajib. Dan Nabi SAW senantiasa dalam pernikahannya disertai dengan mahar. Bahkan Nabi SAW mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Tamis, carilah. Walaupun cincin yang terbuat dari besi. Nah. Bahkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika Ali bin Abi Thalib akan menikahi Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "A'tiha syai'an." Berikanlah kepada dia sesuatu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma indi syai'." Aku tidak mempunyai sesuatu apapun. Nabi mengatakan, "Fa'aina dir'uka al-hutamiyah?" Mana dir'uka, dir'u yaitu baju besi yang dipakai untuk berperang sebagai penjagaan terhadap senjata. Nah, al-hutamiyah yaitu nisbah kepada qabilah al-hutamah. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih mengatakan, yaitu dirak hutamiyah di sini yaitu dari ghanimah ketika perang Badar, didapatkan dari ghanimah ketika perang Badar. Nah, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika akan menikahi putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, "A'tiha syai'an." Berikanlah kepada dia sesuatu. Berikanlah kepada dia sesuatu. Dan ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan kewajiban memberikan mahar. Nah, kewajiban memberikan mahar yang diberikan kepada istrinya. Nah, kepada istrinya. Nah. Dan dalil ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "A'tiha syai'an," sesuatu. Berarti di sini umum memberikan di dalam mahar tidak harus dalam berupa uang. Nah, bahwa mahar juga bisa berupa barang. Juga para ulama menyebutkan bahwa mahar juga bisa berupa jasa. Nah, uang ataupun jasa ataupun dalam bentuk barang, fahada jais. Fahada jais. Nah. Dan Nabi SAW ketika mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "A'tiha syai'an," berikanlah kepada dia sesuatu. Ini dalil menunjukkan bahwa di dalam memberikan mahar itu disunahkan untuk takhfif, ringan. Sesuatu yang si suami tadi bisa mendapatkan tanpa harus bersusah payah. Nah. Dan dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa tukrahu al-mughala fihi." Tukrah. Dan dimakruhkan mughala fihi, yaitu berlebih-lebihan di dalam mahar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Khairus shadaq aisaruhu." Sebaik-baiknya shadaq aisaruhu, yang mudah. Nah, agar seseorang timbul rasa cinta kasih antara suami istri, yaitu si istri tidak meminta yang berlebihan. Misalkan minta mahar satu mobil mewah, misalkan. Sedangkan si suami di sini, calon suaminya mungkin tidak mampu pas-pasan, sehingga jangan sampai calon suaminya tadi meminta-minta kesana kemari, atau bahkan berhutang kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi dari mahar si calon istrinya tadi. Akan tetapi bahwa disyariatkan, disunnahkan di dalam mahar itu jangan berlebihan, yaitu satu hal yang gampang dapat untuk diperoleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaihi fi Jami' Shahih juz ketiga, jalad ketiga, halaman 70, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairus shadaq aisaruhu, sebaik-baiknya shadaq aisaruhu, yaitu yang mudah, yang ringan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamis walau khataman min hadid, carilah walaupun khataman min hadid. Hadis yang ma'ruf, hadis yang ketika datang seorang perempuan ingin dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat dari atas sampai ke bawah. Kemudian ada sahabatnya mengatai bahwa Nabi tidak menyukainya. Kemudian sahabatnya mengatainya, Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah mengatakan, apa yang kau punyai? Cari, tidak dapatkan. Ada sarung yang dia pakai, kalau diberikan maka dia tidak bisa memakai sarung, cuman mempunyai satu sarung saja. Dicari, bahkan yang mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, apa yang kamu hafal dari Al-Quran, sebutkan surat ini, surat ini, surat ini. Apakah kau bisa menghafal dengan hafalan? Kemudian orang tadi mengatakan, bisa ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, zawajtuka bima ma'aka minal Quran, saya nikahkan engkau apa yang engkau punya, engkau yang hafal dari Al-Quran. Ini juga dalil menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang ketika mahar itu sesuatu hal yang mudah. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, seseorang apabila memberikan kemudahan dalam memberikan mahar, nah, seorang wanita tidak meminta yang suatu hal yang lebih, maka akan timbul rasa kasih sayang. Nah, timbul rasa kasih sayang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan karena seorang wanita tidak ingin calon suaminya tadi bersusah payah mencari kesana kemari, ini cari yang mudah. Nah, berbeda dengan seseorang yang apabila berlebih-lebihan dalam mahar, suami banting sana kemari, cari sana kemari, kerja sana kemari, mengumpulkan mahar dalam bentuk yang cukup mahal sekali. Nah, dengan jumlah uang yang sangat banyak sekali, sehingga ketika menikah, ketika suami berusaha semaksimal mungkin ketika menikah, rasa kecintaan kurang. Kenapa? Karena seorang istri, calon istrinya tadi meminta suatu hal yang banyak sekali. Nah, suatu hal yang di luar kemampuan si suami, sehingga berbeda dengan yakni sudahlah cari yang ada saja. Nah, akan timbul rasa kecintaan di antara suami dan istri. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala, wa yasihu law khataman min hadid. Wa yasih, perbolehkan mahar walau khataman min hadid. Khataman min hadid yaitu sesuatu yang mudah, mahar sesuatu yang ringan. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa mahar itu tidak ada batasan banyaknya, juga tidak ada batasan paling sedikit. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltamis walau khatam min hadid. Berapa harga cincin yang terbuat dari besi? Syai yasir. Sesuatu yang murah. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa mahar itu tidak ada batasan walaupun dengan sedikit. Nah, walaupun dengan sesuatu dengan sedikit. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain. Allah seperti Fersodak Aisyaruha dan juga Iltamis walau khatama min hadid dan juga seperti ta'lim Quran, mengajari istrinya Al-Quran atau dengan yang lainnya atau hafalan Al-Quran atau sebuah kitab atau yang lainnya, fahada jais. Fersodak Aisyaruhu, ini suatu hal yang isir, suatu hal yang sedikit. Ini sesuatu yang disunahkan, disyariatkan. Dan juga dengan mempermudah mahar, bisa seseorang dimudahkan di dalam menikah. Di sebagian tempat jarang mereka mengatakan di sini mahar mahal, sehingga dia bekerja dalam waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan mahar. Kadang menikah ketika umur 40 tahun. Tanya kenapa? Mengumpulkan dulu, kumpulkan uang setelah sekian banyak, baru dia bisa menikah. Nah, dalam waktu umur yang sudah 40 tahun. Sehingga di dalam al-taisir, memudahkan mahar, itu bisa memudahkan seseorang di dalam menikah. Dimudahkan seseorang dalam menikah. Nah, karena menikah mahar yang ringan dan juga walimah, juga Nabi mengatakan aulim walau bisyah, walimahnya walaupun dengan syah. Bahkan ulama mengatakan bahwa pernikahan itu afdol dengan kambing, bahkan tidak dengan kambing juga tidak mengapa. Tidak dengan kambing juga tidak mengapa. Tidak perlu harus daging semuanya. Nah, dengan seadanya. Yang penting mengadakan walimah. Kemudian mengundang orang dan mengumumkan orang. Nah, baik, sehingga seseorang tidak mengeluarkan taklif yang banyak sekali, keluar uang dalam jumlah yang banyak sekali. Nah, tapi kadang seorang di dalam pernikahan bukan hanya taklif saja, di sana banyak sekali sesuatu hal yang diharamkan terdapat di dalam acara pernikahan. Yang namanya pernikahan, menikah, kemudian walimah, kemudian diumumkan, nah, selesai. Kadang orang pernikahan ada orkes dangdut. Ini pernikahan atau orkes dangdut. Pernikahan malamnya ada acara-acara nyanyian lain sebagainya yang di sana mengundang kemaksiatan. Pernikahan ada taswir dari pemotretan-pemotretan foto sana kemari. Ini semuanya di samping taklif, memberatkan diri dan juga tidak disyariatkan. Di samping foto ada video. Lihat. Belum sewa gedungnya, sewa pakaian untuk calon istrinya. Bukan 100-200 ribu, tapi jutaan. Misalkan. Atau dan juga membelikan sekian banyak sekali taklif. Taklif yang di sana intinya memberatkan. Intinya memberatkan, sehingga orang ketika menikah, waduh, berapa kira-kira saya kalau menikah? Cukup 2 juta, 3 juta misalkan, dan sebagainya. Akhirnya putus harapan, waduh, kayaknya nikah akan telat, nanti dan nanti. Sehingga bisa memberatkan, bisa memberatkan. Dan semua itu bisa diatur sebenarnya. Ketika ada uang sebatas, lihat, ya sudah, uang segini, walimahnya seperti ini. Yang penting sah. Gobil itu sah, selesai. Nah, tidak perlu mewah lain sebagainya. Nah, harus di gedung lain sebagainya. Nah, penting sah. Gobil itu ada wali lain sebagainya. Mahar, walimah, intahaina. Intahaina. Nah, sebagaimana kita melihat pernikahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawwajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Nah, dan juga mahar yang khafif. Mahar yang ringan sekali, tidak berlebih-lebihan. Bahkan itu sebagai contoh bagi kita semuanya agar jangan sampai berlebih-lebihan di dalam mahar. Nah, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala, wa yasihu law khatama min hadidin aw ta'limu Qur'an, atau mengajarkan Al-Qur'an boleh. Maharnya apa? Hafalan Al-Qur'an, atau mengajarkan si istrinya Al-Qur'an, surat tertentu, misalkan mengajarkan istrinya surat An-Nisa, mengajarkan, atau mengajarkan surat Al-Mulk atau yang lainnya. Fahadu jais. Ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak harus berupa harta. Nah, boleh dengan ta'lim Al-Quran, boleh dengan hafalan Al-Quran, atau yang lain sebagainya, apa yang dia mampu, wallahu ta'ala alam. Sisanya insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Naftafilhu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.